Berita bisnis pada bisnis wisdom kali ini saya kembali mengucapkan tentang pentingnya prioritas dalam kehidupan kita ya. Kalau misalkan begini, Anda sekarang sedang sekolah, waduh lulusan S1 baru lulus wisuda. Apa yang Anda akan lakukan setelah ini? Pilihannya sangat banyak. Bisa sekolah lagi S2, bisa magang kerja, bisa membantu orang tua, bisa mencari pekerjaan ya. Banyak sekali pilihannya, bisa juga Anda berbisnis sendiri. Nah, yang pertama harus Anda pikirkan adalah prioritas pertama apa yang penting buat saya. Mungkin orang tua Anda mampu, maka prioritas Anda mungkin saya belajar dulu, digaji murah pun nggak apa-apa ya. Jadi Anda prioritasnya belajar, maka yang harus Anda dapatkan biarpun tempat pekerjaan itu jauh, gajinya kecil, yang penting saya bisa belajar dalam waktu 1 tahun ini untuk nanti bisa lebih sukses. Ya. Kalau misalkan sekarang terbalik, saya punya sebuah perusahaan, saya ingin mencari 3 karyawan, maka pertama-tama yang saya pikirkan adalah apa yang menjadi prioritas untuk 3 karyawan yang saya hire ini. Apakah kejujurannya, apakah kreativitasnya, apakah kemampuannya membuat neraca accounting misalkan ya. Nah, kita tidak bisa meminta semuanya bagus, tidak bisa. Karena waktu kita terbatas, pilihan kita terlalu banyak, sedangkan resource sumber daya kita juga sangat terbatas ya. Nah, ini kalau kita melihat sebuah perusahaan, lagi kacau balau, salesnya jelek, karyawannya tidak baik, omsetnya turun banyak, lalu tidak ada produk baru, penjualannya turun, kita bingung. Maka kita selalu memikirkan, what is the first important priority? Prioritas pertama yang penting yang harus kita lakukan itu apa? Dari situlah kita memulai mencari solusinya. Kalau kita tahu bahwa ada 30 atau 25 hal yang harus kita perbaiki, ada 20 hal yang kita inginkan dari seorang karyawan, kita petik, coba 3-5 prioritas mana yang sebetulnya penting. Dan kita cari pilihan kita yang memenuhi kriteria tersebut. Sehingga tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimum dan lebih baik untuk kesuksesan kita. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.